ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membincangkan tentang masalah sabar. Demikian juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sedemikian banyak mengungkap tentang masalah kesabaran. Itu menunjukkan bahwasannya masalah ini adalah masalah yang sangat luar biasa yang bisa menentukan langkah sikap hidup seseorang. Ketika sikap sabar itu melekat pada diri seorang hamba, maka ia telah mendapatkan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas. Pemberian dalam bentuk sikap sabar itu sendiri. Di antara ayat-ayat atau firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan tentang masalah kesabaran, seperti misalnya dalam surat atau ayat yang kita semua sudah mengetahuinya secara ma'ruf, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa'amilus shalihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis-sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, yang beramal saleh, saling menasehati untuk menetapi kebenaran, dan saling menasehati dengan kesabaran. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan bahwasannya as-sabr merupakan salah satu indikator, salah satu penunjuk seseorang memperoleh keberuntungan, salah satu faktor yang menjadikan seseorang bukan termasuk bagian dari kelompok orang-orang yang merugi. Melalui sikap sabar, saling menasehati dalam kesabaran adalah merupakan indikator yang sangat jelas untuk menjadikan seseorang tidak termasuk dalam kategori orang yang merugi. Demikian pula sikap sabar memberikan keutamaan kepada orang yang menjalaninya, yaitu ketika sikap sabar itu telah mewarnai kepribadiannya, sehingga dengan sikap sabar itu ia bisa meraih berbagai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam firman-Nya surat Az-Zumar ayat ke-10, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dicukupkan terhadap orang-orang yang bersabar pahala bagi mereka bighairi hisab, yaitu dengan tanpa batas, tanpa batas hitungan. Ayat ini menunjukkan tentang pahala yang sedemikian besar bagi orang-orang yang memiliki kesabaran. Begitu pula orang-orang yang bersabar akan mendapatkan kabar gembira ketika ia menjalani berbagai ujian di dalam kehidupannya, dan ujian itu ia lalui dengan penuh kesabaran. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, rasa lapar, berkurangnya harta dan jiwa serta buah-buahan. Dan di penghujung ayat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabashshiris sabirin, kabarkan berita gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ayat ini sekali lagi memberikan keutamaan kepada orang-orang yang memiliki sikap sabar, sehingga dengan sikap sabar itu ia mampu meraup keberuntungan, meraup keutamaan dengan sikap sabar. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan tentang orang yang memiliki sikap sabar. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Sa'ad ibn Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan tidak ada dan tiadalah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Artinya bahwasannya ketika seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap sabar, maka itu merupakan pemberian yang teramat besar nilainya, karena itu adalah pemberian yang terbaik, yang paling baik. Begitu juga sikap sabar adalah merupakan satu bentuk sikap yang akan menjadikan seseorang terus-menerus mendapatkan kebaikan manakala ia mengamalkan kesabaran itu. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam digambarkan bagaimana sikap sabar seseorang akan mendatangkan kebaikan. Ketika ia mengamalkan kesabaran, ia akan dapatkan kebaikan itu. Dalam sebuah hadis dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu yang menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khairun. Wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara wa kana khairan lahu." Wa in asabathu dharra'u sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Menakjubkan, mengherankan, takjub terhadap perkara yang ada pada diri seorang mukmin. Sungguh seluruh perkara itu menjadikan kebaikan, menjadikan kebaikan bagi seorang mukmin tersebut. Apa itu perkara? Yang perkara itu tidak bisa diraih, tidak bisa dicapai oleh orang lain kecuali hanya orang mukmin yang bisa meraih kebaikan tersebut. Apa itu perkaranya? In asabathu sarra'u syakara. Apabila seorang mukmin itu diberi kesenangan, dikaruniai kesenangan, maka ia bersyukur. Fakana khairan lahu, dan sikap syukurnya itu memberikan kebaikan kepada dirinya. Wa in asabathu dharra'u sabar, dan apabila seorang mukmin itu ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, ditimpa sesuatu yang menjadikan dirinya susah, fakana khairan lahu, kemudian ia bersabar, maka sikap sabarnya itu menjadikan kebaikan bagi dirinya. Syahid daripada hadis ini yaitu kalimat wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu, yaitu ketika seorang mukmin itu mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi dirinya, maka dengan sikap sabar, ketika sesuatu yang tidak menyenangkan itu mengenai dirinya ia bersabar, maka sikap sabarnya itu akan memberikan kebaikan bagi dirinya. Dan ini adalah merupakan bentuk keutamaan dari orang-orang yang bersabar. Dan hanya orang-orang yang bersabar yang akan meraup keberuntungan ini, yang akan bisa mendulang pahala dengan sikap sabarnya. Bahkan sikap sabar ini sebagaimana hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, sikap sabar adalah pertanda seseorang itu diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, man yuridillahu khairan bihi yusib minhu, barang siapa yang Allah kehendaki pada diri seseorang kebaikan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusib minhu, maka ia akan diberi musibah. Dan menyikapi dengan sikap musibah itu, tentu yang terbaik adalah dengan sikap sabar. Maka dengan ia ditimpa musibah, kemudian ia bersabar, maka kesabaran itu adalah merupakan tanda bahwasannya ia diberi kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah kemudian kita akan melihat betapa besar pengaruh sikap sabar itu pada diri seorang mukmin, pada diri seorang muslim. Sehingga dengan sikap sabar itu, seseorang bisa menjalani kehidupan ini dengan tanpa keluh kesah. Menjalani kehidupan ini dengan tanpa sikap amarah, emosi yang meluap-luap. Menjalani kehidupan di dunia ini dengan penuh pengendalian diri. Tidak kemudian sikap-sikapnya menjadi sesuatu yang tidak terukur, tidak terkendali. Sikap sabar akan menjadikan seseorang sedemikian tenang hidupnya. Hal ini manakala kita perhatikan pengertian sabar itu sendiri menurut para ulama. Di antara yang memberikan keterangan definitif, definisi secara baik yang dikeluarkan oleh para ulama, definisi yang secara baik sehingga bisa menjadi tuntunan bagi kita, di antaranya sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah atau para ulama pada masa sekarang ini, seperti misalnya Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Saya ingin nukilkan apa yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala terkait dengan pengertian sabar. Kata beliau hafizahullah ta'ala, as-sabru lughatan al-habsu wal-man'u. Sabar itu secara bahasa artinya adalah al-habsu, penjara, tahanan, wal man'u, penahan, pencegah, ya, cegahan ataupun tahanan. Secara istilah, sabar mengandung pengertian huwa habsul lisan anitasyakki watasyakhud. Sabar itu adalah ketika seseorang mampu mengendalikan lisan yang ada pada dirinya. Mengendalikan lisan dari apa? Anitasyakki watasyakhud. Lisan dari keluh kesah. Mengendalikan lisan dari amarah. Wa nafsi anil jaza'i. Demikian juga mengendalikan mental, sikap, jiwa dari ketidakstabilan, kegoncangan. Wal jawarih anil latmil khudud wasyaqqil juyub. Dan mengendalikan anggota tubuh dari menampar pipi dan merobek pakaian, merobek kerah baju. Wa nahwi dzalika minal qaba'ih al munafiyah lis-sabri. Dan segala sesuatu yang bersifat jelek yang akan menghilangkan dari sikap sabar itu sendiri. Pengertian yang kita dapatkan dari apa yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, seseorang yang memiliki sikap sabar itu manakala tiga indikator ada pada dirinya. Indikator yang pertama, indikasi seseorang itu bersabar, yaitu ketika ia mampu mengendalikan lisannya. Lisannya tidak ia gunakan untuk berkeluh kesah, apalagi untuk marah-marah. Lisannya tidak ia gunakan untuk kemudian mencaci maki ketika ada peristiwa yang tidak menyenangkan pada dirinya. Tidak ia gunakan untuk kemudian mengucapkan perkataan-perkataan, dan perkataan-perkataan itu termasuk dalam kategori kekufuran, waliyadzubillah. Maka seseorang yang memiliki sikap sabar, ia mampu mengendalikan lisannya untuk tidak berucap dengan kata-kata yang akan menghilangkan sikap sabar itu sendiri. Demikian pula indikasi yang kedua seseorang itu bersabar manakala ia mampu untuk mengendalikan keadaan jiwanya, keadaan sikap mentalnya, untuk tidak goyah, untuk tidak kemudian goncang ketika ada peristiwa yang menghentakkan kehidupannya, ada peristiwa yang menjadikan dirinya mungkin sedih, mungkin menjadikan dirinya tidak nyaman, mungkin menjadikan dirinya sesuatu yang ia tidak sukai. Tidak lantas kemudian jiwanya galau, jiwanya kemudian tidak menentu. Kegalauan ini bisa dilihat dari perilakunya. Sikapnya aneh. Kegalauan ini nampak dari tidurnya susah. Bukan tidur susah karena banyak nyamuk, tapi keadaan jiwa yang tidak tenang. Diberi santapan yang nikmat pun, hidangan yang lezat pun, dia tidak bisa untuk memakannya karena kondisi keadaan jiwanya yang tidak dalam keadaan bagus, tidak dalam keadaan baik. Goncang, sedang goncang. Dan yang lebih daripada itu, kegoncangan jiwanya jangan sampai kemudian mengantarkan dirinya kepada praktik-praktik, perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama. Seorang pengusaha yang awal-awal dia bergerak dari usahanya sukses, tiba-tiba ada badai yang menghantam usahanya, bisnisnya kemudian menjadi kolaps. Sikapnya kemudian menjadi goyah. kegoyahannya ini kemudian mengantarkan ia menuruti nasihat, menuruti saran, masukan dari kerabat bisnisnya untuk mendatangi orang yang dianggap pintar, entah itu paranormal ataupun dukun. Kenapa demikian ia bisa mengikuti begitu saja saran yang tidak baik? Karena jiwanya goncang. Mentalnya tidak kokoh, tidak teguh. Hatinya tidak tabah ketika menghadapi kendala di dalam kehidupan. Ketika menghadapi bisnisnya yang mulai terlihat tanda-tanda kemunduran, ia tidak tabah hati menghadapi yang demikian. Sehingga ia kemudian melakukan langkah-langkah yang ditentang oleh syariat. Ini akibat dari seseorang yang tidak bersabar, sehingga kemudian terjatuh kepada perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Waliyadzubillah. Maka seorang yang bersabar, ia mampu mengendalikan jiwanya, mampu mengendalikan keadaan hatinya, tabah hati menghadapi berbagai goncangan hidup, menghadapi berbagai badai yang menerpa dirinya. Dan ia yakin dengan seyakin-yakinnya badai pasti berlalu. Dan ia yakin seyakin-yakinnya bahwasannya roda kehidupan kadang bisa di bawah, kadang kemudian bisa naik ke atas. Semuanya dilalui dengan kesabaran, sikap sabar. Maka orang yang bersabar, ia mampu mengendalikan jiwanya, tetap berada di atas jalan kebenaran, mengendalikan jiwanya untuk bahkan semakin dekat, semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indikasi yang kedua, seorang yang sabar mengendalikan jiwanya, tabah hati, tegar menghadapi ujian-ujian hidup. Dan untuk memotivasi seseorang menghadapi ujian-ujian hidup, di antaranya adalah menganggap dunia ini, meyakini dunia ini adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang akan rusak, sesuatu yang akan hilang. Meyakini bahwasannya kampung akhirat itu lebih utama dari kehidupan dunia. Itu bisa menjadi pendorong bagi dirinya untuk berbuat yang lebih baik ketika menghadapi gejolak kehidupan dunia. Ah, apa sih dunia? Paling kalau saya mati, 3 lembar kain kafan yang akan ikut masuk ke dalam liang lahat. Hal-hal yang demikian akan memberikan satu bentuk dorongan kepada kita untuk tidak kemudian menjadi orang yang tergila-gila dengan kehidupan dunia. Sehingga kemudian keadaan mental kita pun bisa tetap tabah menghadapi berbagai gejolak kehidupan. Demikian juga indikasi yang ketiga, ketika seseorang bersabar, ia tidak menggunakan anggota tubuhnya untuk kemudian menampakkan kesedihan, kedukaan yang mendalam. Tidak sebagaimana orang-orang Arab jahiliyah yang memukul-mukul pipinya, merobek baju, merobek pakaiannya dengan sebab karena kesedihan yang sedemikian mendalam ketika orang yang ia cintai meninggalkan dirinya. Tidak demikian sikap hidup seorang muslim, sikap hidup seorang mukmin. Tidak sebagaimana seorang syiah, seorang syi'i yang menampakkan kesedihan hari Karbala dengan melukai tubuhnya, menyakiti tubuhnya. Bahkan seorang bayi sekalipun ia cacah tubuhnya untuk kemudian mengeluarkan darah. Tidak demikian. Maka anggota tubuh yang ia miliki bisa ia kendalikan, untuk tidak lantas menjadikan dirinya memiliki sikap-sikap yang tidak baik. Indikasi yang ketiga ini merupakan indikasi seseorang yang bersabar bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Ia tidak menjadikan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan pada dirinya, musibah-musibah yang ia alami, tidak lantas menjadikan sikapnya tidak terukur, tindakannya tidak terukur, perilakunya tidak terukur. Salah apa gelas dan piring bisa pecah ketika masalah menimpa dirinya? Salah apa pintu ia banting oleh tangannya, padahal pintu tidak mengerti masalah yang tengah ia hadapi? Artinya apa? Artinya anggota tubuh kita digunakan, dikendalikan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang menjadikan harta kekayaan yang semestinya dipelihara, harta kekayaan yang mestinya dilindungi di dalam syariat, tidak kemudian disia-siakan, dibanting, dipecahkan, dilempar, tidak kemudian menjadi sasaran dari pelampiasan kejengkelan keadaan hatinya yang tengah dirundung masalah. Indikasi bahwasanya seseorang yang bersabar manakala ia mampu mengendalikan anggota-anggota tubuhnya, mampu mengendalikan tangannya untuk tidak kemudian menampar pipi orang lain, untuk mengendalikan kakinya untuk tidak kemudian menendang orang lain, untuk kemudian mengendalikan segenap anggota tubuhnya untuk tidak menyakiti dirinya bahkan orang lain. Sikap sabar itu sedemikian terang dijelaskan oleh para ulama. Tiga indikasi itulah, manakala ada pada diri seseorang, orang itu adalah orang yang penyabar. Ada masalah, lisannya ia kendalikan, bahkan ia banyak berzikir kepada Allah. Ada masalah, hatinya sedemikian tabah, walaupun hatinya terasa pedih, terasa duka yang mendalam menghadapi musibah yang ia alami, tetapi ia tetap berupaya untuk tegar, untuk kokoh menghadapi ujian-ujian itu. Ia berupaya untuk mengendalikan segenap anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, dan seluruhnya, untuk tidak kemudian melakukan hal-hal yang bisa merusak, hal-hal yang bisa menjadikan masalah semakin runyam. Maka tiga indikasi ini bila dimiliki oleh seseorang, orang tersebut bisa dikategorikan sebagai penyabar. Sehingga dengan sikap sabar itu, seseorang akan mendapatkan berbagai keutamaan. Ia akan meraup berbagai pahala, beragam pahala. Sekian banyak pahala akan ia dapatkan dengan sikap sabar tersebut. Muadzan dulu.